بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Munakhalah An-Nuniyah, dan kita masih dalam menjelaskan bab ta'zir, bahwa ta'zir merupakan suatu hukuman yang dikembalikan kepada penguasa untuk melihat maslahah dan mafsadah yang akan diterapkan pada seorang yang melakukan pelanggaran selain dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hah? Naam. Kita lanjutkan kembali apa yang beliau sebutkan. Qala al-muallif wa hafizahullahu ta'ala: Thumma dhakartu ba'd al-ma'asi allati fiha at-ta'ziru 'ala as-sahih. Kemudian aku menyebutkan sebahagian perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang padanya terdapat hukum ta'zir menurut pendapat yang sahih. Perkataan beliau menurut pendapat yang sahih menunjukkan bahwa pada apa yang beliau sebutkan terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah ditegakkan padanya hukum had ataukah hukum ta'zir? Apakah ada ketetapannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah yang demikian dikembalikan kepada penguasa untuk melihat hukuman yang terbaik untuk diterapkan kepada seorang yang melakukan pelanggaran. Wa minha as-sahir, di antara pelanggaran-pelanggaran yang dikenakan padanya hukum ta'zir adalah tukang sihir. Fa innahu ata ma'siyatan minal ma'asi wa kabiratan minal kaba'ir. Karena sesungguhnya tukang sihir itu dia telah mendatangkan maksiat dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan dosa besar di antara dosa-dosa besar. As-sihir termasuk di antara dosa besar. Dan bahkan dapat menjerumuskan pada kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma kafara Sulaiman walakin syayatin kafalu yu'allimuna an-nasa as-sihra." Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Karena mereka mengajarkan kepada manusia ini sihir. Berdasarkan ayat ini, para ulama menjelaskan bahwa sihir itu adalah kufur. Kekufuran yang dapat mengeluarkan seorang itu dari Islam. Akan tetapi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para ulama berselisih dalam hal mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sihir. Sehingga dari perselisihan para ulama dalam mendefinisikan sihir ini, maka kita tidak boleh untuk menghukumi dengan satu hukum. Walaupun ada sebagian para ulama memberi hukum dan menetapkan vonis kafir kepada tukang sihir secara mutlak. Namun pada hakikatnya, disebabkan karena terjadinya perselisihan dalam mendefinisikan sihir ini, sehingga hendaklah kita melihat perincian yang ada. Nah, sebab di antara para ulama ada yang memasukkan an-namimah, adu domba, ini termasuk dalam jenis sihir. Adu domba. Disebabkan karena mereka mendefinisikan bahwa sihir itu adalah segala sesuatu yang memberikan pengaruh yang tersamarkan sebabnya. Memberikan pengaruh secara tanpa disadari, secara halus. Maka namimah termasuk di dalamnya. Lakukan adu domba, mendatangkan permusuhan antara sebagian terhadap sebagian yang lain. Nah, sebagian lagi ada yang menjelaskan dan memasukkan bahwa memberikan penjelasan yang mempengaruhi orang, yang menyebabkan manusia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena syubhat yang dia sampaikan, ini juga termasuk sihir. Mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya di antara penjelasan itu ada sihirnya. Yang dapat mempengaruhi seorang tanpa disadari. Sehingga dari perbedaan inilah kemudian kita tidak bisa menghukumi secara mutlak bahwa sihir itu kufur. Namun yang menyebabkan kekafiran adalah apabila terlihat tanda-tanda kekufuran dan kesyirikan di dalamnya. Misalnya seorang tukang sihir yang mendapatkan bantuan dari jin, atau tukang sihir yang berteman dengan para syayatin, untuk mendatangkan pengaruh sihirnya, atau yang menyebabkan dia beribadah kepada bintang-bintang, menyebabkan dia menyembah kepada hantu-hantu, menyebabkan dia menyembah kepada bebatuan, kuburan, dan lain sebagainya, dari perkara-perkara kufur, syirik, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan kekufuran. Sehingga apabila kita mendapatkan penjelasan dari para ulama bahwa mereka mengatakan sihir itu kekufuran, tukang sihir itu kafir, maka dibawa kepada makna ini. Nah, kata beliau, tukang sihir fayudrabu wa yuhbasu wa yuhanu hatta yatrukah. Tukang sihir itu dipukul, dipenjara, dihinakan sampai dia meninggalkannya. Ini bentuk ta'zir, dipukul atau dipenjara atau dihinakan dengan berbagai bentuk penghinaan. Amma idza thabata anna as-sahira qad irtadda aw kafar fa innahu yuqtal murtaddan kafiran bihaddir riddah bila ta'zir. Adapun kalau telah ditetapkan bahwa tukang sihir itu telah murtad atau dia telah kafir, maka sesungguhnya dia itu dibunuh disebabkan karena murtadnya dan kafirnya, maka yang ditegakkan adalah hukum had. Had disebabkan karena riddah, karena murtad, karena kafir. Jadi bukan karena zat sihirnya, namun disebabkan karena kufurnya dia. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin. Yang pertama apa ya ikhwan? Ansar. Al-thayyibu zani. Yang kedua, Bu Awfa. Hah? La yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalathin. Al-thayyibu zani wal-nafsu bin-nafsi. Yang ketiga, wat-tariku lidinihil mufariqu lil-jama'ah. Yang meninggalkan agamanya itu murtad. Maka diterapkan padanya hukum had, penggal lehernya. Tentunya diberi peringatan terlebih dahulu untuk segera bertaubat. Beri peringatan 3 hari. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam hal yustatab ini. Ini telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Apakah orang yang murtad itu diberi peringatan dulu selama 3 hari atau langsung dipenggal? Yang sahih, dan itu pendapat jumhur, yang itu yang datang dari para sahabah seperti Umar radhiyallahu ta'ala an, bahwa diberi peringatan 3 hari terlebih dahulu. Bahkan dalam riwayat Al-Muwatta, riwayatnya Al-Imam Malik, beliau meriwayatkan dari Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qari, dari ayahnya, bahwa pernah ada seorang utusan Abu Musa Al-Asy'ari datang kepada Umar radhiyallahu ta'ala an. Waktu itu beliau yang menjadi khalifah, Amirul Mukminin. Ketika dia datang sebagai utusan Abu Musa Al-Asy'ari, maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepadanya, hal min mugharribatil khabar, apa khabar yang datang dari negeri yang asing, negeri yang jauh? Kata dia, tidak ada khabar kecuali seseorang yang dia telah murtad, ya, setelah dia muslim, kafir setelah dia muslim. Lalu kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, apa yang telah kalian lakukan terhadapnya? Kata dia, qarrabnahu faqatalna fadarabna unuqah. Kami dekatkan dia, lalu kami penggal lehernya. Nah, kata Umar radhiyallahu ta'ala, halla habastumuhu thalathan. Apakah kalian tidak memenjarakan dia selama 3 hari? Fastatabtumuhu. Lalu kemudian kalian meminta dia untuk bertaubat. Kata dia, tidak, kami tidak melakukan itu. Kami langsung memenggal lehernya. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu berdoa kepada Allah, mengatakan kepada Allah, ya Allah, ini lam af'al, bukan aku yang melakukan ini. Ya Allah, aku tidak melihat kejadian ini. Walam arda idza balagani, dan aku tidak ridha apabila berita ini sampai kepadaku dalam keadaan seperti itu. Nah, menunjukkan bahwa beliau berpendapat wajibnya istitabah, diminta bertaubat selama 3 hari. Mungkin saja dia akan kembali dan meninggalkan perbuatan kekufurannya. Nah, ini kalau telah ditetapkan bahwa dia itu kafir. Wa hadza qaulul Imam Syafi'i rahimahullah. ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر شيء, dan tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal membunuh tukang sihir. بل قد صح عكسه عندما سحره لبيد بن العاصم, bahkan telah sahih sebaliknya ketika dia disihir oleh Labid bin al-A'sam, walam yaqtulhu, dan beliau tidak membunuhnya. Wal hadits thabitun fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Alhasil dalam masalah membunuh tukang sihir. Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang masyhur, dan itu yang masyhur dari kalangan para sahabah, ya. Bahkan sebagian mereka menyebutkan ini ijma' sukuti. Sepakat yang terjadi di kalangan para sahabah telah dinukilkan dari Umar, dari Jundub, dan yang lainnya dari para sahabah, ya, bahwa tukang sihir itu dipenggal, dibunuh hukumnya. Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Uqtulu kulla sahirin wa sahirah." Bunuh setiap tukang sihir laki dan wanita. pada zamannya dibunuh 3 tukang sihir. Demikian pula yang disebutkan oleh Jundub, haddus sahir darbatun bisayf, bahwa had yang ditegakkan untuk tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Nah, hanya saja terjadi khilaf apakah dipenggalnya tukang sihir tersebut karena kafirnya atau karena hukum had. Ya, apakah karena dia murtad atau karena hukum had yang ditegakkan badannya. Ini khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Adapun Labid bin Al-Asam, na'am, Labid bin Al-Asam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia seorang munafik, sekutunya Yahudi. Naam, halifu Bani Al-Azraq. Dia seorang munafik. Memang dia diketahui tukang sihir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui dia tukang sihir. Kenapa beliau tidak dibunuh? Apa? Kenapa beliau tidak membunuh Labid bin Al-Asam? Karena beliau khawatir akan menimbulkan fitnah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi orang-orang munafikin pada zamannya seperti menyikapi kaum muslimin. Beliau tidak membunuhnya, bahkan ra'sul munafikin, pimpinannya kaum munafik, Abdullah bin Ubay, dibiarkan. Bahkan ketika Abdullah bin Ubay mati, sempat disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika dia hendak menyolati, ditarik oleh Umar. Kenapa engkau hendak menyolati seorang yang mati dalam keadaan kafir? Dia adalah musuh Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi dia sebagai muslim secara zahir, walaupun beliau tahu dia kafir, munafik. Namun setelah beliau menyolati, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabri." Jangan kamu menyolati seorang pun di antara orang-orang munafikin yang mati selama-lamanya. Jangan kamu doakan dia di kuburannya. Biarkan. Karena dia telah kafir. Kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah SAW tidak membunuh Labid bin Al-Asam karena sebab ini. Jangan sampai orang-orang akan berbicara bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqtulu ashabah, membunuh para sahabatnya. Dia munafik, Labid bin Al-Asam. Ya. Sekutu Bani Al-Azraq, Yahud. Sehingga dalam hal ini tidak dibunuh. Ya, disebabkan karena tersamarkan keadaannya. Wallahu a'lam. Nah, namun apabila telah jelas, ya, dengan apa bukti-bukti dan dia menampakkan kekufurannya, sebagaimana kita sebutkan, maka para sahabat tidak terjadi perselisihan di kalangan mereka, akan ditegakkan padanya hukum had. Nah. Ya, ataukah ditegakkan padanya hukum bunuh disebabkan karena dia telah kafir. Thumma dzakartu tarkas salati kaslan aw ta'ajuzan. Kemudian aku menyebutkan tentang hukum meninggalkan salat karena malas atau ya. Ya malas. Nah. Ta'ajuzan. Kaslan. Jadi yang beliau sebutkan di sini khusus masalah ini. Orang yang meninggalkan sholat karena malas. Adapun seorang yang meninggalkan sholat karena tidak meyakini wajibnya, maka ini kafir sepakat para ulama. Nah, orang yang meninggalkan sholat dan menghalalkan itu, dia menganggap itu halal, boleh. Dan ini juga kafir sepakat para ulama dalam hal ini. Yang terjadi perselisihan adalah seorang yang meyakini sholat 5 waktu itu wajib. Dan dia meyakini bahwa kalau ditinggalkan itu berdosa. Namun hawa nafsu lalu dia meninggalkannya karena malas. Saya tahu bahwa itu wajib, tapi saya belum bisa melaksanakan. Malas. Ya. Nah, ini apa hukumnya? Kata beliau, wa anna fihi ta'zir wal ihana hatta yusalli al mar'u, bahwa diterapkan padanya hukum ta'zir dan dihinakan sampai orang itu salat. Wala yakunu tariku sholati kafiran madama mu'taqidan annaha haqqun wa min dinil Islam. Dan tidaklah orang yang meninggalkan sholat itu kafir selama dia meyakini bahwa itu benar. Sholat itu wajib dan termasuk dari Islam. Wa tarku sholati munkarun minal munkarat. Meninggalkan sholat itu satu kemungkaran. Di antara perbuatan-perbuatan kemungkaran, yu'azzaru alaihil fa'il, di mana pelakunya ditakzir, hatta yatuba wa yarji', sampai dia bertaubat dan kembali mau mengerjakan salat. Wa hadza madhhabu Abi Hanifah wa jama'atin, dan ini adalah madhhabnya Abu Hanifah dan segolongan dari para ulama. Wa adillatu fi anna tarika salati laysa kafira. Dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir, wa min thamma fa innahu la yuqtal, dan dibangun di atas pendapat ini berarti dia tidak dibunuh, tawilatun wa mutasyaibah, dalilnya kata beliau banyak dan bercabang-cabang. Wa hadithul bitaqati fi sunan, hadith tentang bitaqah dalam sunan, ya, dalam Tirmidzi, hadith Abdullah bin Amr bin al-As tentang seorang yang dipanggil pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan lembaran-lembaran kesalahannya, 99 lembaran. Satu lembaran sejauh mata memandang penuh dengan kesalahan dan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia. Nah. Lalu dikatakan kepadanya, "Kamu mengaku ini?" "Iya, saya mengaku ini." "Apakah kamu punya amalan yang lain?" "Saya tidak merasa punya amalan yang lain." Kata Allah, kamu tidak akan dizalimi pada hari ini. Diperlihatkan kepadanya bitaqah, ya, kartu yang di dalamnya berisi la ilaha illallah. Kata dia, untuk apa ini Allah? Dibandingkan sedemikian besar, sedemikian banyak kesalahan dan perbuatan dosa yang aku kerjakan, untuk apa ini? Kamu tidak akan dizalimi pada hari ini. Ditimbang. Lalu kemudian 99 lembaran ini terbang disebabkan karena beratnya tauhid yang dia miliki. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Nah. Disebutkan dalam hadis itu orang ini tidak pernah mengamalkan kebaikan sama sekali. Ya toh diampuni oleh Allah. Wa huwa haditsun sahihun dalilun zahir ala adamil kufur. Ini adalah hadis yang sahih, dalil yang jelas tentang tidak kafirnya. Wa min thamma adamul qatl, dan dibangun di atas pendapat ini maka tidak dibunuh. Wa hadithul bitaqah huwa hadithul rajul min ummati Muhammadin alladhi lam ya'mal khairan qattu illa syahadatain. Hadith tentang bitaqah itu adalah hadith seseorang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengamalkan kebaikan sama sekali kecuali dia mengucapkan dua kalimat syahadah. Fatarjahu syahadatani bisayyiatihi kulliha, maka beratlah dua kalimat syahadahnya dengan dibandingkan kejahatan-kejahatan yang dia kerjakan seluruhnya. Hadza siyaquhu mukhtasaran, demikianlah konteksnya secara ringkas. Wali akhina syaikh Wafiq Nadaf kitabun fi hukmi kufri tarikis salah, dan saudara kami Syekh Wafiq Nadaf memiliki kitab tentang hukum kafirnya orang yang meninggalkan salat. Istau'aba fihi al-adillah, dia menyebutkan dalil-dalil padanya. Wa ata bima yanfa'u wa yufidu talibal ilm, dan dia mendatangkan sesuatu yang memberikan manfaat dan berfaedah untuk para penuntut ilmu. Walhasil dalam hal ini terjadi perselisihan dalam hal orang yang meninggalkan salat, antara mereka yang mengatakan kafirnya keluar dari Islam, dan itu pendapat banyak dari al-muhaddithin dan para sahabah, ya, dan bahkan Abdullah bin Syaqiq mengatakan kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna min al-amal tarkuhu kufrun illa shalah. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melihat ada satu amalan yang kalau ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali salat. Sebagian para ulama, dan itu pendapat para fuqaha, mengatakan bahwa tidak kafir karena dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tidak kafirnya dia. Dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan yang lainnya dari para ulama. Nah, ya, ini perselisihan yang terjadi. Namun perlu diketahui bahwa ketika dia menyebutkan di sini bahwa kalau tidak dihukumi kafir maka tidak dihukum bunuh, yang demikian belum tentu. Mereka para ulama yang berpendapat tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat, mereka juga mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat hukumnya adalah dipenggal lehernya. Terjadi khilaf tentunya. Ada madhab seperti Abu Hanifah, ya, dan yang bersamanya mengatakan orang meninggalkan sholat karena malas cukup dipenjara, dipukul. Dipukul dan dipenjarakan. Jangan ada yang bermain, ya. Cukup dipukul, dipenjarakan. Ditazir. Nah, berdasarkan pendapat ini. Namun mayoritas para ulama mengatakan dibunuh. Ya. Hanya saja yang terjadi perselisihan di kalangan mereka, apakah dibunuh karena murtad kafir ataukah dia dibunuh karena ditegakkan badannya hukum had. Hukum had yang ditegakkan adalah qatl, dia dibunuh. Nah, walaupun mereka berpendapat tidak kafirnya. Nah, ini yang terjadi khilaf. Nah, seorang meninggalkan sholat karena malas, diberi peringatan sholat. Ya, kalau dia sudah mengerjakan sholat, alhamdulillah. Kalau tidak, diancam. Sholat kalau tidak, kami akan membunuhmu. Nah, kami akan membunuhmu. Kalau dia tetap tidak melakukannya, maka ditegakkan pada hukum had. Nah, wallahu a'lam. Thumma tarku zakati kama rawa Abu Dawud. Kemudian meninggalkan untuk membayar zakat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud an Muawiyah bin Haidah. Dari Muawiyah bin Haidah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man mana'aha, barang siapa yang mencegah untuk membayar zakat, fa inna akhidhuha wa syatra malih." Maka sesungguhnya kami memaksakan diri untuk mengambil zakat darinya dan mengambil setengah hartanya. Azmatan min azamati rabbina. Merupakan bentuk keharusan, azimah. Azimah itu lawan dari rukhsah. Ya, azimah itu hukum tetap di antara ketetapan-ketetapan Rabb kami. Nah, maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila ada seorang yang enggan membayar zakat, maka boleh bagi pemerintah untuk mendatanginya dan memaksanya, dipaksa untuk dikeluarkan. Nah, diambil zakatnya, tambah lagi setengah hartanya diambil. Nah, setengah hartanya diambil disebabkan karena perbuatan dia yang enggan untuk membayar zakat. Wa huwa hadithun qawi. Ini adalah hadith yang kuat. Wa qad qala Syafi'i. Bahkan Syafi'i mengatakan innahu in sah qala bihi. Kalau memang hadith ini sahih, maka dia akan berpendapat dengannya. Wa qala bihi ba'dul muhaqqiqin. Dan ini adalah pendapat sebagian ahli tahqiq. Ala wa huwa akhdhu syatril mali ziyadatan ala zakah. Yaitu mengambil separuh hartanya, ya, sebagai tambahan dari zakat yang dikeluarkan. uqubatan wa ta'zira, sebagai hukuman ta'zir lihada syahih al-mani' zakata malih, terhadap orang yang kikir ini yang mencegah untuk bayar zakat hartanya. Siapa yang berbicara? Hukum. Wa hadha mujmalu ta'zir wa ahkamih, dan ini hukum yang global, penjelasan tentang ta'zir dan hukum-hukumnya. Wa hunaka syuruhun wa masail ukhra, dan di sana ada penjelasan dan masalah-masalah yang lain. La taliqu bi gharadi hadhihi al-munakhalah, yang tidak layak ya disebabkan karena tujuan munakhalah ini yang ringkas. Fa asa ayyuwaffiqallahu ayyuwaffiqallahu ila tafsili dzalika fi kitabin akhar awsa' hajman, wallahu al-muwaffiq. Semoga Allah memberikan taufik untuk merinci hal ini dalam kitab yang lain yang lebih luas pembahasannya, wallahu al-muwaffiq. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab yang menjelaskan tentang masalah at-ta'zir. InsyaAllah di pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan ke bab al-hirabah wal-baghi. Wallahu a'lam ila huna. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.